بسم الله الرحمن الرحيم. Lalu pastornya kemana itu? Nah, pastor Katolik nggak beristri kan? Jangan dibilang bahwa saya, Ustadz bilang tadi pendeta tapi ada istri, masuk Islam dengan istri anak. Ya kalau pendeta beristri, pastor nggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati sampai yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari Pamantan biarawati, hamil juga. Udahlah, paling bagus agama Islam inilah, agama yang tidak munafik. Kalau mampu silakan dua, tiga pun boleh, ampe pun jadi. Asal mampulah kan. Alhamdulillah, masuk Islam juga enggak miskin saya. Masuk di mana-mana. Tadi malam pulang dari ceramah, mampir ke warung kopi, begitu mau bayar ada yang bayarkan. Temannya Ustaz Solmet, Ustaz Somad, Pak Saril, kepala KUA di Ermolek. Ya? Di mana-mana enggak pernah susah. Masuk ke pasar-pasar, masuk ke toko-toko. Saya bilang, "Mak, jadi ustaz ini gratis terus, enak betul ini." Bahkan ini mau makan habis ceramah sudah dikasih tahu sama Pak Haji, apa ini Amrizal, "Sudah Ustaz, nanti kita habis ceramah baru makan." Oh iya, memang saya begitu, enggak mau makan dulu sebelum ceramah. Itu orang pemalas itu. Ayo Ustaz makan. Oke, siap. Nah, insyaallah. Bukan zaman sekarang itu, men. Yang begitu coba tanya Ustaz Somad, enggak laku yang begitu sekarang. Jamaah cari yang terbuka, yang polos, yang jujur, istiqomah di jalan Allah. Kalau yang begitu-gitu, soalnya jauh saya buat mobil agak kurang sehat. Permainan yang manis. Udahlah, begitu-gitu sudah apa namanya pencitraan. Nah, jangan ikut-ikutan.